Sesaat lagi akan Anda simak Mutiara Kata Bermakna, kumpulan ayat-ayat dari Al-Quran dan hadis yang diambil dari bacaan brosur pengajian Ahad pagi di MTA. Semoga menambah khazanah ilmu yang kita miliki. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Brosur Ahad 1 Juni 2014 yang bertepatan dengan tanggal 3 Syakban 1435 Hijriah. Hadis-hadis tentang fadilah amalan nisfu Syakban. Banyak di antara kaum muslimin yang mengamalkan amalan-amalan tertentu pada malam nisfu Syakban. Misalnya berkumpul di masjid-masjid sesudah sholat maghrib, lalu berdoa dengan doa-doa tertentu, mohon dipanjangkan umurnya, banyak rezekinya, mohon ditetapkan imannya, serta mati dalam husnul khotimah. Ada lagi yang melakukan sholat-sholat tertentu pada malam nisfu Syakban. Namun setelah kita pelajari dalil-dalil amalan pada malam nisfu Syakban tersebut, ternyata hadis-hadisnya dhaif, bahkan palsu. Oleh karena itu, berikut ini kami ketengahkan di antara hadis-hadis tersebut agar kita terhindar dari amalan-amalan yang tidak dilandasi dengan dalil-dalil yang kuat. An Ali ibn Abi Thalib qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kanat lailatul nisfi min sya'bana faqumu lailaha wasumu naharaha fa innallaha yanzilu fiha lighurubi syamsi ila sama'i dunya fa yaqulu ala min mustaghfirin li fa aghfira lahu ala mustarzikun fa arzuquhu ala mubtalan fa'afiyahu ala kaza hatta yatla'al fajru. Rawahu Ibnu Majah. Dari Ali bin Abu Thalib ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila datang malam nisfu Syakban, salatlah kalian pada malamnya dan puasalah kalian pada siang harinya. Karena Allah turun ke langit dunia pada malam nisfu Syakban sejak matahari terbenam. Allah berfirman, adakah orang yang memohon ampun kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Adakah orang yang memohon rezeki kepadaku, maka aku akan memberinya rezeki. Adakah orang yang sakit yang memohon kesembuhan kepadaku, maka aku akan menyembuhkannya. Adakah orang yang demikian? Adakah orang yang demikian hingga terbit fajar? Hadis riwayat Ibnu Majah, juz 1 halaman 444, nomor 1388. Keterangan, hadis tersebut dhaif, bahkan palsu, karena dalam sanadnya ada perawi bernama Ibnu Abi Syabrah, yang nama aslinya adalah Abu Bakar bin Abdullah bin Muhammad bin Abu Syabrah. Imam Ahmad bin Hanbal dan Ibnu Ma'in berkata, yudha'ul hadis, ia memalsu hadis. An Muhammad ibn Marwana, an ibn Umar marfu'an, man qara'a lailatan nisfi min sya'bana alfa marratin, kul huwallahu ahad fi mi'ati raq'atin, lam yakhruj minat dunia, hatta yab'atallahu ilaihi fi manamihi mi'ata malakin salasuna yubashirunahu bil jannati wa salasuna yu'minunahu minan nari wa salasuna ya'simunahu min an yukhti'a wa asrun yakiduna man adahu. Dari Muhammad bin Marwan, dari Ibnu Umar, ia mengatakannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa pada malam nisfu Sya'ban membaca Qul huwallahu ahad 1000 kali dalam salat 100 rakaat, maka ia tidak keluar dari dunia sehingga Allah mengutus dalam tidurnya 100 malaikat, 30 malaikat memberikan kabar gembira kepadanya bahwa ia akan masuk surga. 30 malaikat memberikan kabar kepadanya bahwa dia aman dari neraka. Dan 30 malaikat menjaganya dari berbuat dosa kesalahan. Dan yang 10 malaikat menjaganya dari orang yang memusuhinya. Al-A'liul Masnu'ah oleh Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, juz 2 halaman 50. Keterangan, hadis ini maudhu' atau palsu, kebanyakan para perawinya orang-orang majhul, yakni tidak dikenal. An Mujahidin, an Ali ibn Abi Thalibin, anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, ya Aliyyu, man shalla mi'ata raka'atin fi lailatin nisfi min Sya'bana yaqra'u fi kulli raka'atin bi Fatihatil Kitabi wa qul huwallahu ahad 10 marratin. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ya Aliyyu, ma min 'abdin yusalli hadhihi shalawati illa qadallahu 'azza wa jalla lahu kullu hajatin talabaha tilkal lailata. Qila, ya Rasulullah, wa in kana Allahu ta'ala ja'alahu saqiyan ayaj'aluhu sa'idan? Qala, walladzi ba'athani bil haqqi ya Aliyyu, innahu maktubun fil lawhi alla fulana ibn fulanin khuliqa syaqiyan wa yamkhullahu wa yaj'aluhu sa'idan wa yab'atsullahu ilaihi 70 alfa malakin yaktubuna lahul hasanati wa yamhuna anhu sayyiati wa yarfa'una lahud darajati ila ra'sis sanati wa yab'atsullahu fi jannati 'adnin 70 alfa malakin aw 700 alfi malakin yabnuna lahul madaina wal qusura wa yaghrisuna lahul asjara ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara 'ala qalbil makhluqina mithlu hadhil jinan fi kulli jannatin 'ala ma wasahtu lakum minal madaini wal qusuri wal asjari fa'in mata min lailatihi qabla an yahulal hawlu mata syahidan wa yu'tihi Allahu ta'ala bi kulli harfin min kul huwallahu ahad fi lailatihi min zalika 70 alfa hawra'a likulli hawra'a wasifun wa wasifatun wa 70 alfa ghilmanin wa 70 alfa wildanin wa 70 alfa qaharamatan wa 70 alfan hujjaban wa kullu man qara'a qul huwallahu ahad fi tilkal lailati yuktabu lahu ajru 70 syahidan wa tuqbalu salatuhu allati sallaha qabla dzalika wa tuqbalu ma yusalli ba'daha wa in kana walidahu fin nari da'alahuma akhrajahumallahu minan nari ba'du in lam yusrika billahi syai'an yadkhulanil jannata yasfa'u kullu wahidin minhuma fi 70 alfan ila akhirin salasa marrat. Qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, wallazi ba'athani bil haqqi innahu la yakhruju minad dunya hatta yara manzilahu fil jannati kama khalaqahu Allahu aw yura lahu walladzi ba'athani bil haqqi innallaha 'azza wa jalla yab'athu fi kulli sa'atin min sa'atil laili wan nahari wa hiya 24 sa'atan 70 alfa malakin yusallimuna alaihi wa yusafihunahu wa yada'una lahu ila an yunfakha fis-suri wa yuhsyaru yaumal qiyamati ma'al kiramil barorati wa ya'murul katibina an la taktubu ala 'abdi sayyi'atan waktubu lahul hasanati ila an yahula alaihil haulu. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man shalla hadhihi sholata wa huwa yuridu sholata wad-daral akhirata yaj'alullahu lahu nasiban min 'indihi tilkal lailata. Dari Mujaddid, dari Ali bin Abi Thalib, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, "Hai Ali, barang siapa sholat 100 rakaat pada malam Nisfu Sya'ban, pada setiap rakaat membaca Al-Fatihah dan Qul Huwallahu Ahad 10 kali." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hai Ali, tidaklah seorang hamba yang melaksanakan sholat-sholat ini, melainkan Allah Azza wa Jalla akan mengabulkan segala keperluannya yang ia minta pada malam itu." Lalu ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, jika Allah Ta'ala telah menetapkannya orang itu celaka, apakah Allah akan menjadikannya bahagia?" Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Demi Tuhan yang mengutusku dengan hak, hai Ali, meskipun orang itu telah tertulis di Lauh Mahfudz bahwasanya si Fulan bin Fulan diciptakan sebagai orang yang celaka, maka Allah akan menghapusnya, lalu menjadikannya orang yang bahagia, dan Allah akan mengirim kepadanya 70.000 malaikat yang akan mencatat kebaikan-kebaikan untuknya, menghapus keburukan-keburukan darinya, dan mengangkat derajat-derajatnya hingga awal tahun. Dan Allah akan mengutus 70.000 malaikat atau 700.000 malaikat di surga Aden untuk membuatkan kota-kota, istana-istana, dan menanam pohon-pohon untuknya, yang mata belum pernah melihat, telinga belum pernah mendengar, dan belum pernah terlintas di hati para makhluk keindahannya seperti taman-taman surga ini. Pada setiap surga seperti yang aku terangkan pada kalian, ada kota-kota, istana-istana, dan pohon-pohon. Dan apabila ia meninggal dunia pada malamnya sebelum lewat setahun, maka ia mati syahid. Dan Allah Ta'ala akan memberi kepadanya pada setiap huruf dari Qul Huwallahu Ahad yang dibaca pada malam Nisfu Sya'ban dari yang demikian itu dengan 70.000 bidadari. Setiap bidadari diikuti oleh pelayan laki-laki dan perempuan, 70.000 pelayan-pelayan muda, 70.000 anak-anak muda, 70.000 penjaga rumah, dan 70.000 penjaga pintu. Dan setiap orang yang membaca Qul Huwallahu Ahad pada malam Nisfu Sya'ban itu, Allah mencatat untuknya pahala 70 orang yang mati syahid. Dan akan diterima sholatnya yang ia lakukan sebelum itu, dan akan diterima pula sholatnya yang akan ia lakukan sesudahnya. Dan jika kedua orang tuanya itu berada di neraka, kalau ia mendoakannya, maka Allah akan mengeluarkan kedua orang tuanya itu dari neraka, selama kedua orang tuanya itu tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu, sehingga keduanya akan masuk surga. Setiap orang dari keduanya itu akan memberi syafaat 70.000 orang hingga akhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian 3 kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi Tuhan yang mengutusku dengan benar, sesungguhnya orang itu tidak akan keluar dari dunia sehingga melihat tempatnya yang telah Allah ciptakan untuknya di surga, atau akan diperlihatkan kepadanya. Demi Tuhan yang mengutusku dengan benar, sesungguhnya pada setiap saat dari saat malam maupun siang, yaitu 24 saat, Allah Azza wa Jalla mengutus 70 ribu malaikat yang akan mengucapkan salam kepadanya, berjabat tangan dan mendoakannya hingga ditiupnya trompet pada hari kiamat. Dan pada hari kiamat Allah akan mengumpulkannya bersama Al-Kiramul Baroroh, yakni orang yang mulia lagi berbakti. Dan Allah akan memerintahkan kepada para malaikat pencatat, jangan kalian catat keburukan-keburukan pada hambaku ini, dan catatlah kebaikan-kebaikan untuknya hingga setahun. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melaksanakan sholat nisfu Sya'ban ini dengan mengharap kehidupan akhirat, maka Allah akan menjadikan untuknya bagian di sisinya pada malam itu. Al-A'liul Masnunah, juz 2 halaman 49. Keterangan, hadis ini maudhu' atau palsu. Kebanyakan para perawinya orang-orang majhul atau tidak dikenal. An Ibrahim qala qala Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan nisfi min Sya'bana qoma fa shalla arba'asrata raka'atan tsumma jalasa ba'dal faraghi fa qara'a bi ummil kitabi arba'asrata marratan wa qul huwallahu ahad arba'asrata marratan wa qul a'udzu birabbil falaq 14 marratan wa qul a'udzu birabbin nas 14 marratan wa ayatal kursiyyi marratan wa laqad ja'akum rasul al ayah falamma faragha fi salatihi sa'altu amma ra'aitu min sunaihi faqala man sona'a mislal ladzi ra'aita kana lahu ka'isrina hijjatan mabruratan wa kasiyami isrina sanatan makbulatan fa in asbaha fi dzalikal yaumi sha'iman kana kasiyami sanataini sanatan madhiyatan wa sanatan mustaqbalatan. Dari Ibrahim ia berkata, Ali bin Abu Thalib berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam nisfu Sya'ban beliau berdiri salat 14 rakaat. Setelah selesai kemudian duduk lalu membaca Al-Fatihah 14 kali, Qul huwallahu ahad 14 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 14 kali, Qul a'udzu birabbin nas 14 kali, ayat kursi 1 kali. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaum kalian. Berat rasa olehnya penderitaan kalian, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kalian. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Quran Surat At-Taubah ayat 128. Setelah beliau selesai dari sholatnya, aku bertanya tentang apa yang aku lihat dari apa yang telah beliau lakukan. Maka beliau bersabda, barang siapa yang melakukan seperti apa yang kamu lihat ini, maka dia mendapatkan pahala seperti 20 haji mabrur dan seperti pahala sholat yang diterima selama 20 tahun. Lalu jika di pagi harinya ia berpuasa, maka ia seperti puasa selama 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Al-Maudu'at oleh Abu Abdul Faraj Abdurrahman bin Ali bin Al-Jauzi, juz 2 halaman 130. Keterangan, ini hadis palsu. Pada sanadnya ada perawi bernama Muhammad bin Muhajir. Ibnu Hambal berkata, yadu'ul hadis, ia memalsukan hadis. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala alaihi salatu wassalam, atani Jibrilu lailatan nisfi min Sya'bana wa qala ya Muhammad hadhihi lailatun tuftahu fiha abwabus samai wa abwabur rahmati fakum wasalli warfa' ra'saka wa yadaika ila samai fakultu ya Jibrilu ma hadhihi lailatu faqala hadhihi lailatun tuftahu fiha salasu mi'ati babin minar rahmati fayaghfirullahu ta'ala li jami'i man la yusyriku billahi syai'an illa man kana sahiran au kahinan au musyakhinan au mutmina khamrin au musirran 'ala zina au akilar riba au aqqal walidaini awin namama au qati arrahimi fa inna haula'i la yughfaru lahum hatta yatubu wa yatruku fa kharajan nabiyyu alaihi salatu wassalam fa shalla wa baka fi sujudihi wa huwa yaqul allahumma inni a'udzu bika min 'iqabika wa sakhatika wala uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika falakal hamdu hatta tardo. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah datang kepadaku malaikat Jibril pada malam nisfu Sya'ban lalu berkata, ya Muhammad, pada malam ini pintu-pintu langit dan pintu-pintu rahmat dibuka. Maka berdirilah dan kerjakanlah sholat. Kemudian angkatlah kepalamu serta dua tapak tanganmu ke langit. Saya menjawab, hai Jibril, apa arti malam ini? Jibril menjawab, pada malam ini telah dibuka 300 pintu rahmat. Maka Allah Ta'ala mengampuni semua orang yang tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Kecuali tukang sihir, dukun, orang yang suka bermusuhan, peminum khamr, orang yang selalu berzina, pemakan harta riba, orang yang durhaka kepada kedua orang tua, orang yang suka mengadu domba, dan orang yang memutuskan tali persaudaraan. Maka sesungguhnya mereka itu tidak akan diampuni, sehingga mereka itu mau bertaubat dan mau meninggalkan perbuatannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar, kemudian sholat, dan beliau menangis di dalam sujudnya, sambil berdoa yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu, dari siksamu dan kemurkaanmu. Aku tidak bisa menyanjung dan memujimu, sebagaimana engkau menyanjung dan memuji dirimu. Maka bagimu segala puji sehingga engkau ridho. Duratun Nasihin oleh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khawbawi, halaman 207. Keterangan, hadis ini juga maudhu atau palsu karena tidak didapati sanadnya. Demikianlah di antara hadis-hadis tentang nisfu Sya'ban yang ternyata hadis-hadisnya dhaif bahkan palsu. Demikian telah kita simak mutiara kata bermakna, dan nantikan mutiara-mutiara kata bermakna selanjutnya. Semoga menambah khasanah ilmu yang kita miliki. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.